Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis pagi menjelang siang, 29 Jumadal Ula 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Adabul Mufrad Al-Jami' Lil-Adabin Nabawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Muhaddith Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Yang dimuliakan oleh Allah, ini kita membahas bab yang terbaru, bab yang ke-8, babu la'anillah man la'ana walidayh. La'anallahu man la'ana walidayh. Bab la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Saya bacakan hadisnya. Qala haddatsana Amr bin Marzuq qala akhbarana Syu'bah anil Qasim an Abi Bazzah an Abi Tufail qala su'ila Ali radhiyallahu anhu hal qassukum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syai' lam yakhussa bihi an-nasa kaffah. Qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai' lam yakhussa bihi an-nasa illa ma fi qirabi sayfi. Thumma akhraja sahifatan fa idza fiha maktubun la'anallahu man dhabaha li ghairillah, la'anallahu man saraqa manaral ard, la'anallahu man la'ana waliday, la'anallahu man awa muhdisan. Dari Amr bin Marzuq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Al-Qasim bin Abi Bazzah. Dari Abu Tufail, ia berkata, suatu ketika Ali ditanya, Ali di sini maksudnya adalah, saya baca dulu. Suatu ketika Ali ditanya, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kalian dengan sesuatu yang seluruh manusia tidak diberinya? Ali radhiyallahu anhu menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan kami dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada seluruh manusia. kecuali sesuatu yang ada pada sarung pedangku ini. Lalu ia mengeluarkan secarik kertas yang bertuliskan Allah melaknat siapa yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Allah melaknat siapa yang mencuri tanda batas-batas tanah. Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat siapa yang melindungi atau membantu orang yang berbuat kerusakan di bumi. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadisnya dari Abu Tufail. Ia berkata, suatu ketika Ali ditanya. Ali di sini maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apakah Nabi di sini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kalian? Kalian di sini maksudnya adalah ahlul bait. Mengkhususkan kalian, kalian di sini maksudnya adalah ahlul bait. Dengan sesuatu yang seluruh manusia tidak diberinya. Yang seluruh manusia tidak diberinya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan penanya ingin bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, adakah sesuatu khusus untuk ahlul bait yang tidak diberikan kepada selain ahlul bait? Ya. Di dalam riwayat yang lain, itu kan riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yusirru ilaika, wahai Ali radhiyallahu anhu, apakah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rahasia kepada engkau? Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan bahwa penanya ingin amalan rahasia. Amalan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada selainnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan kami dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada seluruh manusia. Dalam riwayat Muslim, Ali bin Abi Thalib marah. Faghadhiba, dalam riwayat Muslim. Marah. Ya. Kenapa? Karena beliau tidak pernah mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan sesuatu ajaran terhadap sebagian orang dan yang lain tidak mendapatkannya. Ali bin Abi Thalib marah. Nah, di sini terdapat pelajaran bahwa agama Islam itu agama yang universal, menyeluruh, untuk seluruh manusia bahkan jin. Mau Arabnya ataupun ajamnya. Mau ahlul bait ataupun orang di luar ahlul bait. Seluruh ajaran Islam sama. Tidak ada yang khusus. Maka apabila ada ajaran Islam yang menyebutkan kekhususan, maka satu, ini perlu dalil. Yang kedua, bukan kebiasaan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan hal itu. Lihat misalkan dalam surat Saba, surat ke-34 ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami utus engkau kecuali kepada seluruh manusia sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Lihat ibu-ibu, ayat ini surat Saba ayat 28 menjadi dalil tegas bahwa tidak ada ajaran yang tersembunyi. Makanya kalau seandainya ada amalan di tengah masyarakat dikatakan ini amalan khusus tidak boleh diamalkan oleh yang lain. Ini amalan tertentu tidak boleh diamalkan oleh yang lain. Ini amalan hanya tahap bagi orang yang mencapai tahapan derajat tertentu, sedangkan yang di bawahnya tidak boleh mengamalkannya. Ini amalan berijazah, yang tidak dapat ijazah tidak dapat mengamalkannya. Oh, ini tidak benar. Berdasarkan hadis ini dan juga ayat ini. Ya. Dalil yang lain surah Al-Baqarah surat kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan kaffah seluruhnya. Tidak ada yang khusus, ya. Misalkan ada amalan khusus Abu Bakar tidak dimiliki oleh Umar radhiyallahu anhuma. Ada amalan khusus untuk Utsman tidak boleh diamalkan oleh Ali. Ini tidak ada dalam Islam. Oke, ini perlu diperhatikan. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan kami yaitu Ahlul Bait dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada seluruh manusia. Nah, kemudian perhatikan, kecuali sesuatu yang ada pada sarung pedangku ini. Apa maksudnya kecuali sesuatu yang ada pada sarung pedangku ini? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sarung pedang biasanya terbuat dari kulit. Ya, sarung pedang biasanya terbuat dari kulit untuk meletakkan pedang padanya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengeluarkan kecuali sesuatu yang ada pada sarung pedangku ini, lalu ia mengeluarkan secari kertas yang bertuliskan. Nah, kata-kata pengecualian di sini artinya inilah satu-satunya hadis yang aku dapatkan secara sendirian. Tetapi hampir seluruh syariat Islam dapat dimaklumi oleh seluruh umat Islam. Ya, itu maksudnya. Lalu ia mengeluarkan secari kertas yang bertuliskan, Allah melaknat siapa yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Laknat. Apa itu laknat? Allah melaknat. Di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis disebutkan aslul la'an, asal makna laknat adalah at-tardu wal ib'ad minallah wa minal khalqi as-sabbu wad-du'a. Artinya laknat kalau berasal dari Allah, maksudnya adalah diusir, dijauhkan dari Allah. Tetapi kalau laknat berasal dari manusia, dari makhluk, maksudnya adalah cacian dan doa yang buruk bagi orang yang dilaknat tersebut. Sama seperti ayat ini, hadis ini, Allah melaknat. Berarti maknanya adalah Allah mengusir, menjauhkannya, menjauhkan orang tersebut dari Allah, dari rahmat Allah. Sedangkan kalau seandainya makhluk melaknat, maksudnya adalah makhluk tersebut mencaci maki, menghinakan, dan mendoakan keburukan untuk orang yang dilaknatnya. Ini Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Kata-kata menyembelih untuk selain Allah ada berbagai macam makna. Yang pertama, menyembelih dengan nama selain nama Allah. Kita tahu bahwa menyembelih harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, sembelihannya tidak sah. Bagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang menyembah pada selain Allah, maka sungguh dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu makna daripada menyembelih dengan nama selain Allah, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Maknanya adalah menyembelih dengan nama selain Allah. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam An-Nasa'i maksud saya. Ya, man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Baik. Kemudian yang kedua, makna dari menyembelih binatang untuk selain Allah, maksudnya adalah ketika dia menyembelih, dia di tempat penyembelihan orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Di tempat penyembelihan orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Sebagaimana pernah disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seseorang yang bernazar ingin menyembelih di daerah namanya Buwana. Di daerah namanya Buwana. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyyati yu'bad?" Apakah di Buwana terdapat berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Maka orang ini mengatakan, "La." Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, "Hal kana fiha idun min a'yadihim?" Apakah di dalamnya terdapat hari raya, hari raya yang mereka berkumpul di sana? Kata pemuda tersebut, "La, tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Au fi binadhrik." Artinya, kalau begitu tunaikan nazarmu. Tunaikan nazarmu. Ini menunjukkan, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ini menunjukkan bahwa termasuk makna menyembelih untuk selain Allah, menyembelih di tempat yang di situ orang-orang musyrik menyembelih untuk berhalanya. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, yaitu maksud dari menyembelih untuk selain Allah adalah seorang menyembelih mungkin dengan nama Allah, tetapi ditujukan untuk jin, untuk sesaji kepada jin atau yang semisalnya. Ini yang dimaksud juga menyembelih untuk selain Allah. Semuanya ini mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang menyembelih dengan nama selain Allah, dia mengatakan dengan nama Yesus misalkan, dengan nama Sang Yang Widi misalkan. Nah, maka ketika dia menyembelih dengan sembelihan, dengan menyebut nama seperti itu, maka tidak sah penyembelihannya, hewannya haram untuk dimakan, dan dia mendapat laknat Allah. Yang kedua, dia menyembelih di tempat yang orang-orang musyrik melakukan kegiatan ritual keagamaannya di situ. Itu pun diharamkan. Yang ketiga, menyembelih dengan niat sembelihannya ditujukan kepada selain Allah. Baik. Saya kalau urusan akidah ibu-ibu, saya akan lebih lama. Karena di situ terdapat pemurnian akidah. Dan semua disiplin ilmu sangat utama adalah disiplin ilmu akidah. Baik. Kemudian, Allah melaknat siapa yang mencuri tanda batas-batas tanah. Apa yang dimaksud mencuri tanda batas-batas tanah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, batas tanah adalah tanda batas tanah adalah tanda yang diletakkan untuk membatasi tanah. Membatasi tanah. Dan mencuri tanda batas tanah berarti dia mungkin mengangkat tandanya, kemudian menjadikan tanda tersebut di tanahnya sehingga tanahnya lebar, atau mengangkat tanda tersebut sehingga dia bisa mengambil bagian tanda orang lain. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Imam Al-Aini dalam kitabnya Al-Mirqat, Mirqatul Mafatih. Jadi yang dimaksud dengan mencuri tanda batas tanah adalah dia mengangkatnya, merubahnya, sehingga batas tanahnya lebih luas. Dia mengambil tanah orang lain. Dan ini termasuk kezaliman. Diharamkan dalam agama Islam. Dan bahkan dosa besar. Bukti dosa besar karena mendapat laknat Allah. Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Nah, di sini inti dalil dari bab. Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari maksud melaknat kedua orang tua, mungkin mustahil ya seorang anak mencaci maki orang tuanya, melaknat orang tuanya. Meskipun ada mungkin di zaman sekarang, tapi asal hukumnya tidak ada. Saking cintanya dia kepada orang tua. Kadang-kadang anak sebejat apapun, seburuk apapun, tapi kalau urusan orang tua, dia sangat taat. Dia sangat patuh, dia sangat bakti. Asalkan jangan berurusan dengan orang tua pokoknya. Kalau sudah berurusan dengan harkat martabat orang tua, dia akan pertahankan, walau taruhannya nyawa. Tapi dia sendiri sebenarnya anak yang tidak soleh, misalkan. Nah, mustahil sang anak melaknat orang tuanya. Makanya dalam riwayat yang lain, hal yasubur rajulu walidai, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang anak mencaci, melaknat orang tuanya? Ini mustahil. Maka kata Rasulullah SAW, na'am, iya ada. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wayasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Artinya, seseorang melaknat bapak orang lain. Orang lain melaknat bapaknya. Seseorang melaknat ibu orang lain. Orang lain melaknat ibunya. Akhirnya, tanpa sadar, dia sudah melaknat orang tuanya. Jadi yang dimaksud melaknat di sini adalah dia penyebab orang tuanya dihinakan, direndahkan. Makanya seluruh anak-anak harus selalu menjaga nama orang tua. Kalau seandainya ada anak nakal, abahnya siapa gerang nih? Ini anak siapa nih? Mamanya mana nih? Nah, itu berarti dia secara tidak langsung, sang anak telah menjadi sebab bapak atau ibunya dihinakan di hadapan orang lain. Di sini terdapat kaedah ibu-ibu dalam kaedah fikih, al-mutasabbib kal-mubashir. Itu catat bu. Yaitu orang yang menjadi sebab, dia seperti pelaku langsung. Orang yang menjadi sebab, dia seperti pelaku langsung. Contoh, supir taksi, supir bus, membawa penumpang ke tempat maksiat. Entah itu ke tempat dukun, ke tempat pohon berkeramat, ke tempat hal-hal yang dilakukan kesyirikan di dalamnya, maka dia seperti mubasyir, pelaku langsung. Begitu juga, dia membawa ke tempat prostitusi, zina, dia kal mubasyir, pelaku langsung. Nah ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tadi kaidahnya? Al-mutasabbib kal-mubashir. Bahasa Arabnya begitu. Seorang yang menjadi sebab, dia seperti pelaku langsung. Seorang anak yang menjadi sebab, orang tuanya dihina, direndahkan, maka dia seperti penghina dan perendahan, perendah orang tuanya. Nah, ini sangat menyedihkan ya kalau seperti ini. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimin dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Allah melaknat siapa yang melindungi atau membantu orang yang berbuat kerusakan di bumi. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah melaknat siapa yang melindungi. Kata-kata melindungi mungkin maksudnya adalah memberi tempat. Kata-kata melindungi maksudnya adalah apa? Memberi tempat. Nah ini. Ya, memberi tempat. Karena diambil dari kata awa yu'wi. Atau awa ya yu'wi. Memberi tempat. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dalam bahasa Arabnya di sini, la'anallahu man awa muhdisan. Perhatikan ibu-ibu, di situ Allah melaknat siapa yang awa. Awa di sini adalah memberi tempat. Muhdisan diambil dari kata ahdasa yuhdisu. Ya. Dijelaskan oleh para ulama maksud dari ahdasa yuhdithu. Yaitu diantaranya penjelasannya oleh Imam Nawawi. Oleh Imam Ibnul Athir. Perhatikan. Man nasara janiban. Au awahu wa ajarahu min khasmihi. Wahala bainahu wa baina an yaqtassa minhu. Perhatikan bu. Allah melaknat siapa yang melindungi. Kata-kata melindungi dalam bahasa Arabnya di situ awa. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Athir dalam kitabnya An-Nihayah, awa dalam terjemahan kita melindungi atau membantu, yaitu siapa yang membela seseorang yang hendak dihukum. Siapa yang membela seseorang yang bersalah dan sudah dinyatakan bersalah, terdakwa tinggal dijatuhi hukuman, ternyata dia ada yang membela. Nah, ini orang yang dimaksud membela ini. Membela kemudian menjadi tameng bagi seseorang yang sudah dinyatakan bersalah sehingga tidak jadi dihukum. Itu namanya melindungi atau membantu. Kemudian lihat di situ hadisnya bu, bahasa Arabnya la'anallah man awa muhditsan. Dalnya pakai fathah. Afwan, pakai kasrah. Sedangkan di dalam riwayat yang lain muhditsan. ya, muhditsan atau muhdatsan. Artinya apa, ibu saudari-saudari muslimah? Kalau seandainya pakai fathah muhdatsan, maka maksudnya adalah perkara yang baru. Disebutkan oleh Imam Ibnu Athir, idza radhiya bil bid'ah wa aqarra fa'ilaha wa lam yunkir 'alaih faqad awahu. Yang disebut dengan siapa yang melindungi orang yang muhdatsan, yaitu orang yang melakukan perbuatan bid'ah, menyetujui perbuatan bid'ah, tidak mengingkarinya, maka ini sama dengan orang yang melindungi atau membantu. Atau di dalam arti lain, bukan melindungi atau membantu, tetapi menyediakan tempat. Karena tadi tempat, awa yu'wi adalah memberikan tempat. Nah ini, perhatikan ibu-ibu. Lihat, saya jelaskan. Lihat ibu-ibu bahasa Arabnya di dalam buku ibu masing-masing. Muhdisan, dalnya pakai harokat fathah. Ya, muhdisan berarti seperti yang kita sebutkan tadi. Orang, kalau di dalam buku terjemahannya kan, orang yang melakukan kerusakan. Nah, tapi penjelasan yang kita jelaskan, maksud muhdisan adalah, yaitu orang yang melindungi, bukan orang yang melindungi, itu pelakunya. Orang yang terdakwa melakukan kesalahan. Orang yang terdakwa melakukan kesalahan. Akibat ada orang yang awa, ada orang yang melindunginya, maka akhirnya dia selamat dari hukuman. Nah, ini maksudnya orang yang terdakwa melakukan kesalahan, muhditsan. Tapi kalau seandainya dalnya dirubah harokatnya, muhdatsan. Nih, ya, bedanya muhdatsan, maka maksudnya adalah pelaku bid'ah. Berarti awa di sini maksudnya adalah pertama menyetujui, yang kedua tidak mengingkari, yang ketiga memberi tempat. Ini mohon maaf tulisannya pula. Belum dahulu hendak jadi dokter kerjadi. Menyetujui, tidak mengingkari, memberi tempat. Nah, ini yang dapat laknat Allah. Siapa yang menyetujui pelaku bid'ah, tidak mengingkari pelaku bid'ah, tidak memberi tempat atau memberi tempat kepada pelaku bid'ah, maka dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua cara membacanya, muhditsan atau muhdatsan. Lihat, ketika harokat berubah saja, bahasa Arab artinya berbeda. Itulah salah satu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa agama dengan bahasa Arab. Yang anehnya di zaman sekarang, ada orang yang tidak suka Arab, padahal bahasa agamanya agama bahasa Arab. Kemudian padahal nabinya orang Arab. Kemudian syariatnya turun di Arab, ya. Ini akibat salah memahami kata toleransi. Akhirnya terlalu keblinger dengan kerukunan toleransi sehingga menghina Arab. Ya, kita di Indonesia bukan di Arab. Iya betul, siapa yang bilang kita di planet Mars? Ya, tetapi tidak boleh menghinakan syariat Allah dengan menghina bahasa Arab. Taib. Itu ibu-ibu penjelasan hadis tadi ya. Kandungan hadis. Satu, permulaan pencatatan hadis sejak masa Rasulullah. Apa maksudnya? Ini menunjukkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, di masa Rasulullah sudah ada pencatatan hadis. Buktinya apa? Nah, siapa yang tahu, Bu? Dari cerita di atas mana terjadi pencatatan? Hah? Ali bin Abi Thalib mengeluarkan secarik kertas, di situ tertulis. Nah, itu menunjukkan kepada pencatatan. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan bahwa pencatatan hadis kan belum ada di zaman Rasulullah, berarti ini bid'ah. Maka jawabannya mudah, ini tadi. Hadis ini bahwa pencatatan hadis mulai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini juga menjadi bantahan bagi orang-orang yang orientalis terhadap agama Islam, sampai saking bencinya terhadap agama Islam, mereka menyatakan hadis tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Kenapa? Karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhawatirkan terdapat pencatatan yang bukan hadis. Maka jawabannya, salah satu yang membuat kita yakin bahwa pencatatan hadis itu adalah memang hadis Rasul, karena hadisnya sudah dicatat dari mulai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, haramnya menyembelih yang ditujukan kepada selain Allah. Baik kepada arca, salib, Ka'bah atau Nabi. Nah, ini salah satu makna yang dari tiga makna tadi. Menyembelih mungkin dengan nama Allah, tapi ditujukan kepada selain Allah. Bahkan mungkin ditujukan kepada Ka'bah, ditujukan kepada Nabi. Tidak boleh. Kenapa? Karena sembelihan adalah ibadah. Ibadah tidak boleh ditujukan apapun bentuknya kecuali kepada Allah. Apalagi sembelihan. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, sembelihan hanya untuk Allah. Misalkan ayat yang menyebutkan, inna salati, apa selanjutnya? Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan nusukku serta hidup dan matiku untuk Allah Rabb semesta alam. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, yang dimaksud nusuk di sini ada macam-macam artinya. Ada yang mengatakan nusuk adalah sembelihan, sebagaimana disebutkan tafsirnya oleh Imam Mujahid. An-nusuk adzabhu fil haji wal umrah. Nusuk adalah sembelihan tatkala haji dan umrah. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga di sebagaimana dikatakan oleh Imam Sufyan ibn Masruk Ats-Tsauri, Imamul Muhaddisin. Beliau meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair rahimahullah bahwa nusuki dzabhi, sembelihanku. Ya, ini sembelihanku. Baik. Dalil yang lain menunjukkan bahwa sembelihan hanya untuk Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fa ayat tadi surat Al-An'am ayat ke 162. Ya, ayat yang tadi. Inna salati wa nusuki. Al-An'am ayat 162. Ayat yang lain yaitu surat Al-Kautsar ayat 2. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Maksudnya untuknya. Inhar, wanhar, ini sembelihlah untuk onta. Karena untuk binatang-binatang lain, sembelih dengan kata zabah dalam bahasa Arab. Khusus untuk onta, sembelih. Dengan kata bahasa Arabnya, nahar. Apa arti nahar? Leher. Ya, untuk sapi, kambing, maka disembelih di tenggorokannya. Makanya disebut dengan dzabah. Sedangkan untuk unta, disembelih di pangkal lehernya. Ini bedanya, ini misalkan ini. Ya, ini pangkal, ini adalah tenggorokannya, ini pangkal lehernya. Disembelihnya di sini. Nah, itu disebut dengan nahar. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwa sembelihan hanya untuk Allah. Haramnya mengubah tapal batas dan merampas tanah milik orang lain. Dan ini dosa besar. Ya, hati-hati ini. Ibu-ibu ketika beli tanah harus jelas batasan-batasannya. Datangkan pegawai apa PPN ya. Pegawai tanah itu apa? Hah? PPN ya. Ya, harus jelas ya. Kemudian ketika membangun rumahnya jangan sampai mengambil tanah orang lain. Kemudian juga ada semacam hukum kebiasaan di tengah masyarakat. Misalkan ini bangunan rumah, mungkin setengah meter dengan tanah itu adalah sela antara rumah kita dengan batasan tanah orang lain. Yang artinya membuang kalau bahasa Banjarnya. Ya, seperti itu. Dan ini dosa besar. Salah satu bukti bahwa dia dosa besar karena mendapat laknat. Kemudian juga karena mendapat siksa tertentu. Rasulullah SAW bersabda, "Man iqtata'a shibran minal ardh tuwiqallahu 70 aradhin yaumal qiyamah." Barang siapa yang dia memotong, mengambil satu jengkal dari tanah, maka niscaya Allah akan timpakan kepadanya 7 petala bumi. 7 lapisan bumi. Dia pikul di hari kiamat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Man iqtata'a shibran minal ardi zulman. Tawwaqahu Allah iyyahu yaumal qiyamah min 70 aradhin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Sa'id ibn Amr ibn Nufail. Maka hati-hati ibu-ibu yang beli tanah, yang bangun rumah, ya, hati-hati. Dan seperti yang sudah saya sering ungkap, dosa seperti ini tidak bisa diistighfari. Dosa kezaliman terhadap orang lain tidak bisa diistighfari. Maka dia wajib minta halal atau mengembalikan hak orang lain. Ya, wallahu a'lam. 4. Salah satu bentuk kedurhakaan kepada orang tua adalah membuat mereka menjadi objek sindiran dan hinaan orang lain. Hati-hati, ya. Jangan sampai kita menjadikan mereka sebagai objek sindiran dan hinaan. Apalagi ghibahan. Apalagi ibu-ibu perhatikan, perhatikan. Seorang suami istri kadang-kadang mengghibah ibu suami atau bapak suami ataupun mengghibah ibu istri atau bapak istri. Ini tidak boleh. Ya. Dan pada saat itu apabila ada orang tuanya yang digibah oleh pasangannya, dinasihati pasangannya. Ya. Jangan sampai dia hilang kebaktian kepada orang tuanya. Yang kelima, barang siapa menjadi penyebab ada sebuah perbuatan, maka dirinya seperti pelaku perbuatan tersebut, seperti yang sudah saya ungkap tadi. Ya, al-mutasabbib kal mubasyir. Orang yang menjadi sebab, maka dia seperti pelaku perbuatan tersebut. Yang keenam, haram melindungi para pelaku khurafat dan bid'ah serta sikap yang tidak mengingkari perbuatan bid'ah mereka. Para ikhwah, apa maksud dengan para pelaku khurafat? Itu bahasa Indonesia. Khurafat, ya. Saya buka kamus besar bahasa Indonesia. Khurafat dongeng atau ajaran dan sebagainya yang tidak masuk akal. Ini namanya khurafat. ya, orang-orang yang suka bercerita tentang khurafat. Bisa juga khurafat adalah takhayul. Takhayul adalah sesuatu yang hanya ada dalam khayalan beraka. Kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tetapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Nah, ini cerita-cerita khurafat. Enggak boleh kita membiarkan orang-orang menyebarkan khurafat atau takhayul. Ya, takhayul tadi. Dan bid'ah, serta sikap yang tidak mengingkari perbuatan bid'ah tersebut. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ya, khurafat berkaitan dengan akidah. Dan ini penyimpangan akidah. Percaya kepada sesuatu yang tidak masuk akal. Misalkan ada seorang seorang yang dianggap alim naik mobil di tengah jalan, mobilnya habis bensinnya. Kemudian si alim tersebut mengencingi mobilnya. Akhirnya jalan, bahkan sampai tujuan. Hanya bensin kencing si alim. Maka ini cerita tidak boleh dipercaya, karena tidak masuk akal. Jangankan air kencing, air biasa saja dimasukkan ke dalam tangki mobil, tangki bensin mobil, itu tidak akan pernah bisa berjalan. Ini satu. Yang kedua, yaitu khurafat tentang jimat-jimat. Tentang jimat-jimat. Bahwa siapa yang pakai jimat ini, niscaya dia tidak akan diganggu oleh perampok, pencuri, penjambret. Karena dialah penjambretnya. Oke, ini tidak boleh dipercaya. Ya, jimat. Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang bergantung kepada tamimah, tamimah itu adalah seperti jimat untuk menahan mara bahaya, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dulu saya di Banjarmasin waktu SD dulu suka ke pasar-pasar, Pasar Jati, Pasar Hanyar gitu ya, jalan-jalan sama kawan-kawan. Ah, itu kadang-kadang terdapat orang jualan jimat sambil memperlihatkan kekebalan, ilmu kebal. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi seperti itu. Nah, ini tidak benar ya para ikhwan. Pokoknya yang tidak masuk akal, belum teruji atau belum teruji secara medis, maka tidak bisa dijadikan sebagai suatu pengobatan. Ya, dan itu adalah khurafat. Dan itu bertentangan dengan akidah, karena kita sebagai seorang muslim mempunyai akidah bahwa yang maha menyembuhkan hanya Allah Jalla fi'ulah. Yang maha memberi penyakit hanya Allah Jalla fi'ulah. Maka tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada pengambilan sebab-sebab yang belum ada contohnya dalam Al-Quran atau hadis, maka itu disebut dengan khurafat. Ya. Dan termasuk dakwah, salah satu tujuan dakwah salaf ini adalah memerangi khurafat, sesuatu yang tidak masuk akal, kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti. Tidak benar ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan melindungi para pelaku bid'ah, setuju dengan bid'ah. Bid'ah adalah, perhatikan baik-baik, bid'ah adalah secara bahasa yaitu sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Ma sabaqa ala mithalin sabiq. Sesuatu yang belum ada sebelumnya. Adapun bid'ah secara istilah syariat adalah tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'tisam. Bid'ah adalah jalan di dalam agama yang dibuat-buat, yang baru, menyerupai syariat, dan tujuan dari mengamalkannya adalah berlebih-lebihan dalam beragama. Ini bid'ah yang apabila seorang melindungi pelaku bid'ah maka mendapat laknat. Seorang menyetujui pelaku bid'ah tidak mengingkarinya, dia mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri bid'ah, satu, baru. Yang kedua, perkara agama. Yang ketiga, belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Rasul, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-ngada baru fi amrina hadza, di dalam agama kami ini, agama, ya, ma laysa minhu, yang bukan dari ajaran kami, bukan, tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Ini ciri bid'ah. Ya, ciri bid'ah. Dia hanya dalam perkara agama. Kalau seandainya dalam perkara dunia, maka bukan bid'ah. Seperti misalkan jam tangan, kacamata, kemudian alat-alat elektronik, alat-alat transportasi, kemudian pakaian, kemudian alat-alat sound system. Ini bukan bid'ah. Kenapa? Karena tidak berkaitan dengan perkara agama. Dia berkaitan dengan perkara dunia. Taib. Kalau ada yang mengatakan, dari mana kalian membedakan antara perkara dan agama? Karena ada riwayat fi dinina, yaitu siapa yang mengada-ngada dalam agama kita. Maksudnya adalah dalam perkara agama. Nah, ini ibu-ibu. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Babun yabirru walidayh ma lam yakun ma'asiyah. Bab ke-9, berbakti kepada kedua orang tua bukan dalam kemaksiatan. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz, qala haddatsana Abdul Malik ibn al-Khattab ibn Ubaidillah ibn Abi Bakr al-Basri, lakituhu bir-Ramlah, qala haddatsani Rashid Abu Muhammad an Shahri bin Haushab an Ummi Darda radhiyallahu anha an Abi Darda radhiyallahu anhu qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بتسعين لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت ولا تتركن ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحفة وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك على أهلك وأخفهم في الله عز وجل. Perhatikan, Muhammad bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Malik bin Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakr al-Basri mengabarkan kepada kami, aku bertemu dengannya di Ramlah. Ia berkata, Rashid Abu Bakar mengabarkan kepadaku dari Syahr bin Haushab dari Ummu Darda. Nah, itu tadi Bu, itu sanad namanya Bu, ya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu ia berkata. Nama Abu Darda aslinya siapa, Ibu? Ada yang tahu nama Abu Darda? Abu, nama aslinya Abu Darda radhiyallahu anhu adalah disebutkan dalam kitab Syiar Alamin Nubala, Uwaimir bin Zaid bin Qais. Uwaimir bin Zaid bin Qais. Ya, ini bagus kasih nama anak Uwaimir. Uwaimir. Dan Abu Darda secara histori terkenal dengan ahli ibadah. Siang berpuasa, malam sholat malam. Abu Darda, Uwaimir. Uwaimir. Hah? Uwaimir. Pakai ra. Uwaimir bin Zaid bin Qais. Saya tuliskan. Saya dulu waktu di Kudus ngajar bahasa Arab di apa tuh? Sekolah perawat. Apa bahasa sekolah perawat tuh? Hah? Akper. Habis itu ruangannya itu luas gitu. Waktu itu belum mengenal dakwah, luas. Kemudian waktu itu karena saya adalah tangan kanannya Pak Yai waktu itu, beliau tidak sanggup untuk ngajar karena satu dan lain hal, saya disuruh ngajar bahasa Arab. Ruangan di luas. Kenapa ada akper pakai bahasa Arab? Karena biasa mereka menghadapi atau menghadapi orang Arab ataupun akan dipekerjakan di Arab, maka ada materi pakai bahasa Arab. Kemudian setelah itu si ada yang bertanya di belakang. Saya enggak dengar karena ruangannya luas seperti aula besar. Habis itu ada yang bertanya, "Pak Guru, apa?" Pokoknya saya enggak dengar. Kemudian saya begini, "Hah," saya bilang. Kata murid-murid perempuannya, apa namanya? "Kok gurunya tuli ya?" katanya. Allah musta'an. Uwaimir. Uwaimir. Ya. Uwaimir. Ini nama asli dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Uwaimir bin Qais ibn Qais ibn Zaid ibn Qais maksud saya. Taib, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepadaku dengan 9 perkara. Wasiat, pengertian wasiat di sini, nah saya baca dulu hadisnya ya sampai lengkap, yaitu jangan mempersekutukan Allah meskipun engkau akan dipenggal lehermu atau dibakar. Jangan meninggalkan sholat dengan sengaja. Siapa yang melakukannya dengan sengaja, maka jaminannya Allah akan lepas darinya. Jangan minum minuman keras, karena itu adalah kunci segala keburukan. Dan taatilah kedua orang tuamu, sekalipun mereka menyuruhmu untuk menyerahkan seluruh hartamu. Maka serahkanlah hartamu kepada keduanya. Jangan melawan pemimpin, walaupun engkau tahu bahwa engkaulah yang benar. Jangan lari dari pertempuran, meskipun engkau binasa dan teman-temanmu lari. Dan berikanlah nafkah dari hartamu kepada keluargamu. Jangan lalai dari mengawasi keluargamu dalam mendidik mereka. Dan ajarkanlah kepada mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat yang sangat luar biasa. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, wasiat. Di sini kan disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku. Wasiat itu bahasa Indonesia artinya adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal. Ya, pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal. Maksudnya pesan terakhir ini wajib dilaksanakan setelah meninggal. Begitulah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda. Ya. Nah, ini menunjukkan penting. Kenapa? Karena ini berarti pesan-pesan terakhir sebelum Rasulullah SAW meninggal. Maka ketika dia penting, wajib bagi kita untuk memperhatikannya dan meletakkan perhatian kita pada wasiat-wasiat ini. Baik, kita lanjutkan. Memberi wasiat kepadaku dengan 9 perkara. Yang pertama, yaitu jangan mempersekutukan Allah meskipun engkau akan dipenggal lehermu atau dibakar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipenggal atau dibakar ini lebih berat ya apabila dikatakan meskipun orang memenggalmu atau orang membakarmu. Nah, kan dipenggal itu kan kata pasif, didahului dengan di. Nah, ini para ulama menjelaskan bahwa ada semacam penekanan di situ. Dipenggal, pasti dipenggal. Atau dibakar, pasti dibakar. Meskipun pasti demikian, maka jangan pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata jangan mempersekutukan Allah, maksud mempersekutukan Allah yaitu jangan mensyirikkan Allah. Dan mensyirikkan Allah adalah ya, yaitu taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Ini tidak boleh. Dan ini yang dimaksud dengan mempersekutukan Allah atau mensyirikkan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Meskipun engkau akan dipenggal lehermu atau dibakar. Ya. Jadi tidak boleh kita menyamakan selain Allah seperti nabi, seperti Jibril, seperti pohon disamakan dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Seperti ibadah, doa misalkan. Tidak boleh kita berdoa kepada nabi, atau kepada Jibril, atau kepada pohon, binatang, jin, sebagaimana kita berdoa kepada Allah. Itu namanya mempersekutukan Allah. Ya. Tidak boleh ibadah kita, kita tujukan kepada selain Allah, dan pada saat yang lain juga kita tujukan kepada Allah. Itu namanya mempersekutukan Allah. Jalla fi'ula. Nah ini ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dosa syirik ini dosa paling terbesar. Tidak pernah ada dosa yang lebih besar dibandingkan dosa kesyirikan. Dan ini menunjukkan wasiat tentang akidah pertama kali. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa perkara akidah harus benar-benar dipentingkan dalam kehidupan seseorang. Perkara tauhid, menegakkan tauhid, menjauhkan kesyirikan dalam diri seseorang, dalam keluarganya, tanamkan itu kepada anak-anak kita mulai semenjak dini, bukan hanya sekedar adab. Akidah, dan akidah adalah adab yang paling utama karena berkaitan dengan adab kepada Allah jalla fi'ala. Anak-anak misalkan jangan biasakan untuk minta-minta kepada omnya, kepada tantenya. Ya, karena minta-minta hanya kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Tanamkan itu kepada anak-anak kita. Karena lihat wasiat pertama sebelum meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib dilaksanakan setelah meninggal beliau tentang tauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Ya. Dari wasiat pertama ini juga kita ambil pelajaran tentang istiqamah dalam akidah. Bahwa orang yang bertauhid, orang yang berakidah yang benar yaitu tauhid, maka dia pasti akan mendapatkan rintangan. Harus dia istiqamah. Meskipun dibakar, meskipun ditaruhannya nyawa, maka pada saat itu dia harus tetap berakidah. Contoh misalkan Asia dan sebelumnya tukang sisir Fir'aun itu Mashitah. Nah, sebagai pengetahuan Mashitah itu artinya tukang sisir. Sebenarnya bukan nama itu ibu. Hah? Bukan nama. Ada nama pian di sini Mashitah? Itu tukang sisir. Tetapi boleh dijadikan nama. Kenapa? Karena sudah melekat pada diri beliau. Sehingga itu sebagai bentuk kebanggaan. Salah seorang wanita yang gigih mempertahankan akidahnya. Mashitah. Yaitu wanita tukang sisir, anak perempuan Fir'aun. Sedangkan Asiah juga gigih mempertahankan akidahnya. Sampai disalib, sampai dilempar dari atas batu, dan dari atas gunung, dan semisalnya oleh Fir'aun. Kemudian yang kedua. Jangan meninggalkan sholat dengan sengaja. Siapa yang melakukannya dengan sengaja, maka jaminan Allah akan lepas darinya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud meninggalkan sholat di sini sholat wajib. Adapun sholat sunnah, dia tidak berdosa. Kalau seandainya sholat sunnah dia tinggalkan, dia tidak berdosa. Cuma disebutkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i khilaful aula. Catat, Bu. Apabila ada orang yang meninggalkan sesuatu yang sunnah dengan terus-menerus, berarti dia mengerjakan khilaful aula. Khilaful aula artinya menyelisihi yang lebih utama. Contoh, seorang wanita yang tidak pernah sholat witir. Seorang wanita yang tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah. Nah, karena di hadapan saya para ummahat, maka saya berbicara atas nama wanita. Begitu. Itu namanya khilaful aula. Disebut oleh ulama usul fikih. Ya, Bu, ya. Nah, ibu-ibu saudari-saudari muslimin dimuliakan oleh Allah. Jadi yang dimaksud, barang siapa yang meninggalkan sholat. Sholat di sini maksudnya sholat wajib. Adapun sholat sunnah, ketika ditinggalkan dengan sengaja tidak berdosa. Hanya disebut dengan khilaful aula. Yaitu meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Siapa yang melakukannya dengan sengaja, maka jaminan Allah akan lepas darinya. Perhatikan kata-kata, siapa yang melakukannya, maksudnya meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Perhatikan kata-kata dengan sengaja. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya dia lupa ataupun ketiduran, maka tidak masuk ke dalam hadis ini. Man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Siapa yang tertidur dari salatnya atau lupa, mungkin enggak Bu orang lupa salatnya? Hah? Mungkin? Mungkin. Ya, karena mungkin lagi disangiti laki, mungkin. Ya, terlalu sedih, ya. Akhirnya lupa salat dia. Nah, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Lupa sholatnya. Maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Maksudnya ketika dia bangun dari tidurnya atau ketika dia teringat dari lupanya. Tidak ada penebus sholatnya kecuali itu tadi, yaitu mengerjakannya. Nah, kata-kata muta'ammi, dan ini penting. Kata sengaja ini, ya, ibu harus garis bawahi bahwasanya yang ketiduran atau kelupaan tidak masuk ke dalam ini. Begitu tulisnya. Yang ketiduran atau kelupaan tidak masuk ke dalamnya. Kemudian di sini disebutkan barang siapa yang melakukannya dengan sengaja, maka jaminan Allah akan lepas darinya. Apa maksud jaminan Allah akan lepas darinya? Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, bahwa yang dimaksud dengan jaminan disebutkan dalam kitab An-Nihaya fi Gharibil Athar, inna likulli ahadin minallahi ahdan bil hafzi wal kala'ah. Setiap orang dari hamba-hamba Allah, Allah berjanji akan menjaga hamba tersebut. Menjaga hamba tersebut dari mara bahaya, dari musibah. Nah, ketika dia meninggalkan sholat dengan sengaja, penjagaan Allah tersebut tercabut darinya. Nah, itu yang dimaksud dengan jaminan Allah akan lepas darinya. Dan ada hadis yang menarik, waman. Sebentar, ada hadisnya berbunyi, barang siapa yang dilepaskan jaminan Allah, barang siapa yang dijamin oleh Allah, maka dia tidak akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Berarti siapa yang lepas jaminannya dari Allah, maka dia akan susah hisabnya hari kiamat. Nah, itu salah satu makna lepas jaminan dari Allah. Di makna yang pertama, tidak selamat di dunia. Makna yang kedua, dia akan mendapatkan pertanyaan di alam barzakh. Itu yang dimaksud dengan lepas jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Dan sholat, ibu. Sholat itu kita akan, ibu-ibu misalkan ada laki-laki yang melamar saudari-saudari. Atau melamar ibu-ibu. Karena ada yang perawan, ada yang janda. Ya, ada yang melamar. Pertanyaan paling pertama tanyakan tentang sholat. Sholat wajib dulu, baru sholat sunnah. Itu kriteria yang saya bocorkan untuk ibu-ibu. Sholatnya gimana? Dia lihat jawaban laki-laki tersebut. Ya. Kemudian lihat juga ibu berhak untuk saudari berhak untuk mencari tahu bagaimana sholatnya dia. Apakah sholatnya di masjid? Apakah sholatnya di rumah? Apa bagaimana sholatnya? Bisa tidak sholat sesuai dengan petunjuk Rasul? Karena begini. Man hafizhas salat man dayya'as salah fahuwa lil syai'il akhar adhya. Para ulama mengatakan seperti itu. Siapa yang menjaga salat, siapa yang melalaikan salat, maka untuk hal-hal yang lain dia lebih lalaikan. Jangan pernah berharap kepada suami kasih sayangnya apabila dia melalaikan salat. Karena perkara yang sangat penting saja dalam agama dia lalaikan, apalagi kita. Nah, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Ini perhatikan para perawan ting-ting. Ya, tanya tentang sholatnya, cari tahu tentang sholatnya. Dan cari tahunya jangan nyebar kemana-mana, tetapi benar-benar rahasia. Kita ingin tahu benar-benar sholatnya itu gimana. Ya, apakah terlambat sholat subuh? Terlambatnya di sak berapa? Apakah terlambatnya pada masbuk paling terakhir? Masbuk paling terakhir itu datangnya sebelum salam imam. Ya. Ini perhatikan. Kemudian bagaimana sifat sholatnya? Sesuaikah dengan petunjuk Rasul? Karena seperti yang saya ungkapkan tadi. Sebagian ulama menyatakan, siapa yang melalaikan sholat, maka dia lebih melalaikan daripada yang lainnya. Maka dia akan melalaikan yang lainnya. Sholat saja amalan yang paling utama dalam Islam dia lalaikan, apalagi yang lainnya. Apalagi istrinya nanti, apalagi anak-anaknya nanti. Nah ini itu adalah kunci, ya, kunci untuk menerima dia sebagai suami kita atau tidak. Kita lanjutkan ya, ibu saudari-saudari muslimah. Jangan minum minuman keras, karena itu adalah kunci segala keburukan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, minuman keras maksudnya adalah minuman yang memabukkan. Hadis Rasul berbunyi, kullu muskirin khomrun. Setiap yang memabukkan disebut khomer, disebut minuman keras. Ya, itu batasannya. Mau mereknya apa saja. Yang penting kalau memabukkan, minuman keras. Mau dijual di supermarket, atau dijual di samping-samping jalan. Kan biasa tuh ada, kalau kita pergi ke kampung-kampung, itu ada yang jualan-jualan di samping-samping jalan. Arak muda, arak manis misalkan. Nah itu kalau memabukan, haram. Ukurannya apa bu? Minuman keras ukurannya apa tadi? Memabukan. Catat itu baik-baik bu. Setiap yang memabukan adalah minuman keras. Nah ini dia. Ustaz, alkohol yang ada di dalam minyak wangi, apakah minuman keras? Maka saya tanya, untuk apa nanya alkohol yang ada dalam minyak wangi? Apakah mau diminum? Ya, maka jawabannya alkohol yang ada dalam minyak wangi dia bukan alkohol yang memabukkan, tetapi alkohol yang mematikan. Ya. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jangan minum minuman keras, karena itu adalah kunci segala keburukan. Kenapa bu kunci segala keburukan? Disebut sebagai al-khamru umul khaba'if. Ya? Minuman keras kunci segala keburukan. Karena apabila orang hilang akalnya, mabuk hilang akalnya, maka dia akan melakukan dosa-dosa lain. Kesyirikan, kekufuran, zina, pembunuhan, bersaksi palsu, atau macam-macam. Makanya disebutkan dalam hadis sahih, sebagaimana saya sebutkan tadi, al-khamru ummul khaba'ith. Minuman keras adalah sumber sumber keburukan. Wa akbarul kabair, dan dosa paling terbesar. Man syaribaha waqa'ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Siapa yang meminumnya, mungkin dia akan menzinahi ibunya, na'udzubillah, bibinya, ataupun acilnya, bibinya. Sama aja ya. Karena bahasa Indonesianya susah. Khalah itu adalah bibi dari bapak, saudaranya bapak. Ammah itu adalah bibi dari saudara ibu. Artinya ibu punya saudara, acil kita disebut dengan ammah. Bapak punya saudari, acil kita juga disebut dengan khalah. Khalah. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan ummul khaba'ith. Dan lihat lagi bahayanya khamar, Bu. Perhatikan dalam surat Al-Maidah kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang khamar. Ya ayyuhalladzina amanu. Surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anil shalah fahal antum muntahun. Perhatikan, lihat berbagai macam keburukan dari minuman keras. Ya, wahai orang beriman, sesungguhnya khamar dan judi serta meletakkan sesaji dan mengundi nasib adalah perbuatan syaitan, satu. Maka jauhilah, dua. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, tiga. Berarti perbuatan syaitan dijauhi, perintah untuk menjauhi. Kemudian la'allakum tuflihun, kebab pemahaman baliknya, yang tidak menjauhi maka pasti mendapatkan kerugian, bukan keberuntungan. Kemudian innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawah, sesungguhnya syaitan menginginkan untuk meletakkan di antara kalian permusuhan, empat. Wal baghdha, dan kemarahan, lima. Orang yang minum khamar atau berjudi pasti sering berkelahi atau sering marah-marahan. Itu pasti, karena ayat Al-Qur'an berbunyi fil khamri wal maisir, di dalam minuman keras dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, keenam. Orang yang minuman keras atau berjudi pasti tertahan dari berzikir kepada Allah. Tidak baca Quran, tidak berzikir, tidak beristighfar. Enggak mungkin dia ketika lagi minum minuman keras, ya, mabok begitu, ya, subhanallah, subhanallah. Ini enggak mungkin. Enggak ada orang seperti itu. Begitu juga judi, enggak mungkin. Ya, ketika dibuka boyangnya, astagfirullah. Enggak ada. Kalau bagus, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Enggak ada. Tidak ada orang yang berjudi atau minuman keras itu berzikir, ya. Atau misalkan dia lagi meletakkan boyangnya, kartunya, subhanallah. Enggak ada seperti itu. Wa anis salah, dan pasti lalai dari sholat, yang ketujuh. Pasti lalai dari sholat. Fahal antum muntahun. Yang kedelapan, maka berhentilah kalian dari mengerjakan perbuatan tersebut. Keburukan minuman keras terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90-91. Keburukan. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Dan taatilah kedua orang tuamu sekalipun mereka menyuruhmu untuk menyerahkan seluruh hartamu, maka serahkanlah hartamu kepada keduanya. Nah, ini inti pendalilannya. Ya. Mentaati orang tua meskipun dalam perihal yang berat. Selama bukan maksiat. Itu ukurannya. Kalau sudah maksiat, tidak boleh taat kepada siapapun. Janganlah melawan pemimpin walaupun engkau tahu bahwa engkaulah yang benar. Maksudnya pemimpin negara, pemimpin kesatuan kaum muslimin. Jangan kita melepaskan diri dari ketaatan kepada pemimpin. Dan ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sering ditekankan, kita tidak boleh memberontak, tidak boleh memberontak. Ya. Jangankan memberontak, demo saja tidak boleh dalam syariat Islam. Jangan lari dari pertempuran meskipun engkau binasa dan teman-temanmu lari. Karena ini namanya pengecut. Coba bayangkan antum. Ketika kita lagi berperang, ya, habis itu di samping kawan kita minta izin. Aku bulik dulu lah. Oma, itu apa? Ya, ini pengecut. Nah, dan berikanlah nafkah dari hartamu kepada keluargamu. Ini kepada istri maksudnya. Dan janganlah lalai dari mengawasi keluargamu dalam mendidik mereka, dan ajarkanlah kepada mereka takut kepada Allah. Taib. Kandungan hadis saya baca ringkas. Satu, perintah agar senantiasa menjauhi syirik dan perhatian terhadap perkara tauhid meski di waktu yang genting dan mengalami kondisi yang sulit. Lihat, perhatikan, meski di waktu yang genting. Ya, waktu perang, waktu sulit. Dua, peringatan agar tidak meninggalkan sholat wajib dan kesudahan yang buruk akan diperoleh pelakunya tanpa uzur yang dibenarkan syariat. Orang yang meninggalkan sholat wajib pasti tidak baik akhirnya. Baik di dunia ataupun di akhirat. Su'ul khatimah pasti. Yang meninggalkan sholat pasti su'ul khatimah. Pasti itu. Ya, kecuali kalau seandainya sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah. Tiga, haramnya khamar dan penjelasan tentang bahaya yang ditimbulkannya. Sudah saya jelaskan tadi. Empat, anjuran agar taat kepada orang tua meski keduanya hingga sekalipun menyulitkan sang anak. Meskipun sulit. Bahkan saya kemarin ditanya, ada ikhwah di sini yang nanya, Ustaz, saya punya abah. Abah ini hendak benar untuk operasi. Sedangkan kondisi abah tidak sanggup untuk operasi. Beliau punya penyakit ini, ada darah tinggi, ada segala macamnya. Tapi kita tidak mau memberitahukan penyakit tersebut kepada sang abah. Dokter yang tahu. Ini bagaimana, Ustaz? Bukankah Ustaz kemarin menyatakan bahwa salah satu bukti bakti orang tua adalah tidak boleh menahan, melarang apa yang mereka inginkan. Itu bakti orang tua. Tidak boleh melarang apa yang mereka inginkan. Maka jawaban saya waktu itu, nasihati dengan baik, dengan santun, pelan-pelan. Tidak boleh melarang, tetapi diarahkan kepada yang lebih baik. Nah, di situ perlu perjuangan. Ya, di situ yang disebut dengan perjuangan. Kelima, kewajiban taat kepada imam dan tidak boleh menentangnya meski ia adalah orang yang zalim. Meskipun pemimpin kita zalim. Dalam hadis, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Meskipun dia memukul punggungmu ataupun mengambil hartamu, enggak boleh. Ya, enggak boleh tidak taat. Wajib taat. Perintah berjihad dan tidak diperkenankan merasa takut ketika berhadapan dengan musuh dan lari dari medan pertempuran. Karena seorang muslim itu pemberani. Kalau makanya Rasulullah SAW bersabda, "La tatamannau liqa'al adu." Jangan kalian berangan-angan ingin bertemu dengan musuh. Kenapa? Karena berperang itu berat, enggak semua orang bisa. Nah, ini hati-hati nih, yang kadang-kadang kita demo-demo gitu. Ayo jihad. Ya, hati-hati karena bertemu dengan musuh itu berat. Tetapi fa idza laqitumuhum, kalau kalian bertemu fasbiru. Kalau terjadi juga jihad, maka harus sabar, enggak boleh kabur. 7, hemat dalam memberi nafkah kepada anak. Ini hati-hati, jangan terlalu berlebihan. Terutama saya pesan di zaman now ini, hati-hati. Handphone, saya sering sekali memperhatikan. Anak kecil, kadang-kadang umur 1 tahun, 2 tahun. Ya, dia sudah tergila-gila dengan handphone. Ini tidak lain kecuali orang tuanya. Ya. Siapa yang lagi yang memberikan kecuali ke orang tuanya? Tujuan orang tuanya mungkin biar diem. Sedangkan orang tuanya asik main handphone yang lain. Nah, ini tidak benar pada ikhwanya. Yang ke-8, dibolehkan memukul anak dalam rangka mendidik mereka. Boleh. Sebagaimana dalam hadis sholat. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukul mereka ketika tidak sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Tapi syaratnya banyak. Syarat untuk memukul anak, 1, tidak boleh lebih dari 10 kali. Yang kedua, tidak boleh membekas. Ya, seperti misalkan disebutkan memakai kayu arok, kayu siwak, itu yang kecil itu, nah, pukul itu dengannya. Yang ketiga, tidak boleh ditempeleng ataupun di bagian vital anak, bagian panca indera anak, tidak boleh. Ya. Yang keempat, tidak boleh dalam keadaan marah. Harus karena ingin memberikan peringatan. Allahu a'lam. 9, memberikan peringatan kepada anak agar tidak bermaksiat dan menentang segala perintah Allah. Dan ini kewajiban orang tua. Ya, memberikan peringatan kepada anak agar tidak bermaksiat. Ini kewajiban orang tua, jangan sampai dia bermaksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, allimuhum wa adzibuhum. Ajarkan mereka ilmu agama dan ajarkan mereka adab-adab Islam. Nah, demikian. Alhamdulillah selesai, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Hari ini kita membaca sekitar 2 hadis saja karena hadisnya memang panjang, mohon dimaklumi. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik wa fiik. Apakah jika kita memarkir kendaraan pribadi kita di jalan umum karena tidak punya garasi juga termasuk mengambil hak tanah orang lain? Maka jawabannya iya. Karena itu tanah umum. Dan berapa banyak jalan terganggu gara-gara parkiran yang tidak benar. Oleh karenanya perhatikan masalah memarkir ini. Dia harus mencari tempat. Kalau saya punya pengalaman, kawan-kawan di Jakarta, itu kan rumahnya sempit-sempit, halamannya sempit-sempit. Mereka punya tempat parkir sendiri. Meskipun jauh. Ya, ada tempat parkir khusus disediakan. Meskipun jauh. Dan ini kita di Banjarmasin masih banyak lahan kosong. Mestinya dijadikan tempat parkir. Yang di situ ada satpamnya, kita gaji dan semisalnya. Daripada menghalangi jalan orang lain. Ya, wallahu a'lam. Nah, sikap, lalu Ustaz bagaimana keadaan sekarang ini? Apa yang harus kita lakukan? Minta izin kepada tetangga sebelah menyebelah, minta izin. Agar dia bisa dihalalkan. Bagaimanakah sikap kita terhadap kerabat kita yang durhaka kepada orang tuanya? Berdosakah kita jika menjauhi dan membencinya? Jazakallahu khairan. Ini lari kepada hukum Islam, ini namanya hukum hajar, ibu. Hukum Islam namanya apa? Hajar. Hajar itu memboikot. Ada, misalkan saya beri contoh, ada seorang kakak, dia melihat adiknya durhaka kepada orang tuanya. Maka apakah kakak ini berhak memboikot adiknya? Nah, di sini ibu, ini hukum boikot. Apa nama bahasa Arabnya tadi? Hukum hajar. Hukum apa bu? Hajar. Hajar ini sering terjadi permasalahan dalam prakteknya. Secara hukum syar'i dia ada asal hukumnya. Menghajar. Saya tidak mau bersalaman, tidak mau merawa dalam bahasa Banjarnya. Karena dia melakukan kesalahan. Ya, itu ada hukumnya dan benar di dalam agama Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Tabuk, beliau menghajar 3 orang sahabatnya yang tidak mau ikut perang dan tidak punya alasan untuk tidak ikut perang. Ya, untuk tidak ikut perang, tidak punya alasan, maka beliau hajar 3 sahabatnya tersebut. Kalau tidak salah ada namanya sahabat Ka'ab ibn Malik. Kemudian setelah itu Thumamah kalau tidak salah. Ada 3 pokoknya. Ka'ab ibn Malik ada 3 orang. Disebutkan dalam Al-Quran. Wa'ala thalathati alladhina khullifu. Dan atas 3 orang yang tidak ikut berperang. Disebutkan dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 118. Ya. Itu adalah Ka'ab ibn Malik. Kemudian Ka'ab bin Malik, pokoknya 2 orang lagi, saya lupa namanya. Ya, Ka'ab bin Malik, kemudian 2 orang lagi. Itu dihajar oleh Rasulullah selama sebulan. Jadi kalau seandainya ada Rasulullah, kemudian beliau berusaha mengucapkan salam, kata Ka'ab bin Malik, saya enggak tahu Rasulullah SAW jawab salam saya, katanya. Kalau Rasulullah SAW menoleh, kemudian ada saya, beliau menoleh lagi. Oh, itu kan ya, berat itu. Yang melakukan adalah Rasulullah, bukan sembarang orang. Itu namanya hukum apa tadi, Bu? Hukum hajar dalam agama Islam. Dan ada hukumnya, ya, ada hukumnya. Taib, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu syarat hajar adalah, satu, apakah hajar ini bermanfaat untuk orang yang dihajar? Seperti kakak menghajar adiknya yang durhaka kepada orang tuanya, apakah manfaat ataukah tambah durhaka sang adik kepada orang tuanya? Karena ada sebagian adik mengatakan, kakak tidak mau berbicara sama saya, tidak mau bersalaman dengan saya, karena saya durhaka kepada ibu, bodoh amat, bukan urusan. Dia malah tambah durhaka. Nah, ini berarti tidak manfaat hajarnya. Kalau tidak manfaat hajarnya, berarti yang pantas adalah memberi nasihat. Memberi nasihat. Kemudian juga syarat hajar adalah, yaitu kondisi yang menghajar. Kalau tadi kan Rasulullah yang menghajar, beliau mempunyai kedudukan tinggi, dan orang akan benar-benar merasa berat kalau dihajar Rasulullah. Tapi kalau seandainya dihajar oleh fulana, misalkan ada ibu-ibu menghajar ibu yang lain, si ibu-ibu ini, apa itu, biar aja. Aku gini bisa kayak itu. Ya? Dia tambah sombong. Nah, ini berarti tidak manfaat hajarnya. Yang manfaat berarti menasehatinya. Ada ibu-ibu tukang ghibah misalkan, tukang adu domba. Nah, ibu ini tidak ingin berteman dengannya. Dia menghajar. Sang ibu memberi salam. Assalamualaikum, Bu. Lengos sih. Mbah tuh yang dilengos ini mengatakan, pian melengos ulun ngin bisa 1000 kali melengos. Ini berarti enggak manfaat. Hajarnya tidak manfaat. Maka yang pantas adalah nasihat. Nah, di situ tidak semua hajar bisa dilakukan. Allahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Dulu saya pernah tinggal di Nibara, di negara non muslim, dan alasan, dan di sana saya merasa ragu pada saat mengkonsumsi sembelihan ayam, sapi, karena mereka pasti menyembelihnya tidak dengan nama Allah. Bagaimana dengan kondisi itu? Karena saya memilih untuk memakannya, tapi ini saya masih ragu-ragu dan kepikiran, Ustaz. Karena ada yang memilih untuk tidak memakan sama sekali. Pian sudah boleh kalau ke Banjar sudah ini. Sudah hai kesahnya. Baik. Mungkin yang dibicarakan adalah hukum. Ya, adapun keadaan, maka tidak bicara. Karena sudah pulang ke Indonesia, maka di Indonesia hukumnya adalah sembelihan asal hukumnya halal. Kecuali yang diragukan. Baik. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bagaimana hukum sembelihan di negara non-muslim? Nah, itu yang mungkin paling patut ditanyakan. Adapun keadaan pribadi, sudah pulang selesai. Ya, kalau seandainya itu menanti hukumnya ini yang akan saya jelaskan sekarang adalah hukumnya haram, berarti tinggal bertaubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti memakan yang haram. Taib, apa hukum sembelihan di negara non-muslim? Jawabannya adalah, apabila negara tersebut, negara ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, maka asal hukum penyembelihannya halal. Berdasarkan surah Al-Ma'idah ayat 5. Ya, wa ta'amuhum hillul lakum, wa ta'amukum hillul lahum. Dan sembelihan mereka ahlul kitab halal bagi kalian, dan sembelihan kalian kaum muslimin halal bagi ahlul kitab. Itu nas tegas bahwa sembelihan ahlul kitab halal. Baik, kecuali terdapat kabar, baik itu isu ataupun pasti, bahwa mereka menyembelih dengan cara yang tidak syar'i, baik dengan nama selain Allah, dengan nama Yesus misalkan, atau dengan nama Uzair misalkan, atau caranya tidak disembelih, seperti disetrum, dimasukkan air panas, ataupun langsung dimasukkan mesin penggiling, maka kalau seandainya ada isu ataupun kabar pasti, maka dijauhi sembelihan tersebut. Dan biasanya pengalaman-pengalaman kawan-kawan yang di luar negeri, yang non-muslim, biasanya mereka mempunyai bagian halal atau mempunyai divisi kehalalan. Kalau di sini kan ada bagian divisi kehalalan dari MUI, ya, dipisik kehalalan. Mereka punya itu. Nah, kalau seandainya ada di negara tersebut divisi kehalalan, maka itu yang lebih baik dikonsumsi. Ya. Tetapi sebelumnya saya ingatkan, tinggal di negeri orang kafir adalah termasuk daripada yang bisa mendatangkan dosa dan tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, bahkan bisa mendatangkan dosa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ana bari'un mimman ya'ishu baina dhahrainil musyrikin." Aku adalah berlepas diri dari orang yang hidup di tengah-tengah orang musyrik. Wallahu a'lam. Bolehkah menyewa rumah gadai atau sandaan? Jawabannya, kalau seandainya yang menyewa itu menyewa kepada pemilik rumah yang menyandakan rumahnya, boleh. Ya, boleh. Karena rumah sandaan masih rumah dia. Tetapi kalau dia menyewa kepada yang memberi hutangnya, maka ini tidak boleh. Ya, karena rumah sandaan masih milik orang lain, bukan milik yang memberi hutang. Karena sebenarnya sanda menyanda itu hutang, berhutang. Ya, sanda menyanda itu namanya hutang. Hutang dengan jaminan yang disebut dalam bahasa Indonesia gadai. Ya. Apakah jatuh talak jika suami sering mengucapkan talak kepada istrinya? Alhamdulillah. Tatkala sedang marah dengan hanya niatan menakut-nakuti istri. Ini tidak boleh para ikhwah. Ya, tidak selayaknya suami berlaku seperti ini. Sedikit-sedikit talak, sedikit-sedikit talak. Awas ikam, menganga ku talak kam. Menganga ditalak ya, Pak. Ya, ini tidak benar para ikhwah. Ini akhlak buruk suami harus berubah. Dan sang istri menasehatinya dengan baik dan santun. Kenapa? Karena kata talak itu, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun jidduhun najid wa hazluhun najid." Tiga perkara yang bersungguh-sungguh terjadi, yang tidak sungguh-sungguh juga terjadi. Yang main-main terjadi. Tiga perkara. At-nikah, war-ruju' wat-talak. An-nikah, wat-talak, war-raj'ah. Nikah, talak, dan rujuk. Ya, hati-hati para ikhwah. Lalu Ustaz, apakah jatuh talak? Iya, jatuh talak. Iya, jatuh talak. Dan angkat perkaranya ke pengadilan. Agar terdapat hukum pasti dan mengikat. Saya sering sekali kalau ditanya tentang talak, saya katakan angkat permasalahannya ke pengadilan. Agar terjadi hukum pasti dan mengikat. Ya Allah wa'alam. Bagaimana jika seandainya tiba-tiba muncul bayangan tentang Allah terutama saat sholat? Kita tahu tidak boleh sama sekali membayangkan bagaimana Allah Azza wa Jal. Kita berusaha untuk menghilangkan itu dan beristighfar. Saya takut apakah hal seperti itu termasuk kesyirikan? Ada juga yang mengatakan itu hanya waswas syaitan yang mencoba mengganggu khusyuan kita beribadah. Jazakallahu khairan. Maka jawabannya ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang kalau saya bilang yang tidak atau di luar ekspektasi seseorang. Beliau mengatakan, "Awa qad wajadtumu?" Apakah kalian mendapati perasaan itu bahwa ada perasaan bahwa manusia diciptakan, kemudian yang menciptakan Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Ada perasaan seperti itu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Itu adalah sharihul iman." Itu adalah bentuk keimanan ya yang jelas. Maka pada saat itu, ibu-ibu sadari-sadari muslimah, yang harus kita jauhkan adalah cuma membagaimanakan saja. Adapun perasaan seperti itu, maka jangan sampai dibagaimanakan saja. Itu saja. Wallahu a'lam. Bolehkah seorang suami yang baru menikah masih silaturahim pada bekas pacarnya? Ba'apa? Atau masih menyimpan nomor HP bekas pacarnya, Ustadz? Apa hukumnya? Haram. Ya, haram. Dan ibu-ibu perhatikan, perhatikan saudari-saudari muslimah. Pian kalau dinikahi laki, seorang lelaki yang punya batas makan, punya pacar sebelumnya, maka harus ada perjanjian. Syarat dalam nikah. Bahwa harus putus hubungan dengan semua wanita yang pernah dia kenal, yang dekat dengannya. Ya. Ini tidak benar, ini mengganggu ketentraman keluarga, mengganggu perasaan seorang istri. Ini tidak benar ya para ikhwan. Dan saya pernah diceritakan oleh kawan, kawan saya seprofesi pendakwah, beliau mengatakan, "Din, antum enak punya istri tidak pernah pacaran," katanya. "Coba anak Din." "Kenapa Ustaz?" "Kalau kita makan di warung makan, terdengar lagu, dia nangis." Ketika itu saya tanya, "Wahai istriku, kenapa nangis?" "Itu lagu nostalgia kami dahulu." Aduh. Suatu ketika saya pulang ke rumah, ke kampung istri, kata beliau cerita, ke kampung istri. Kemudian karena sudah terlalu bosan dengan cerita mantannya, saya beranikan saja tanya kepada istri, "Mana sih orangnya mantan kamu yang kamu tidak bisa lupakan?" Sang istrinya menjawab, "Cari saja ke masjid, lihat yang paling ganteng di masjid itu." Saya mendengar cerita seperti itu, kalau saya jadi antum, sudah, no way kita lanjutkan ini. Ya. Maka yang lucu, saya pun ke masjid, Din. Kemudian saya cari orang yang paling ganteng. Ternyata benar, Din, ganteng banget. Allah musta'an. Tetapi Allah membolak-balikkan hati. Sekarang pasangan tersebut pasangan yang sangat bahagia. Dan subhanallah, perhatikan ibu, ini juga menjadi pelajaran mungkin. Lalu Ustaz, bagaimana antum menghadapinya? Lihat bu, perhatikan, ini agak serius sedikit. Lalu Ustaz, bagaimana saya menghadapi antum menghadapinya? Beliau mengatakan, "Saya punya Allah, Din. Ini hubungan halal. Saya hanya bisa sholat berdoa kepada Allah. Dirubahkan hatinya. Asalkan dia tidak berhubungan lagi, dia mungkin hanya sekedar mengingat, ya. Maka itu saya anggap sebagai sesuatu cobaan bagi saya." Dia akhirnya beliau sholat malam, tidak pernah lepas sholat malam berdoa kepada Allah. Sekarang istrinya, ya, istrinya kemana-mana suaminya pergi itu ditelepon. Baru keluar 5 menit dijemput oleh panitia kajian, telepon. Kalau tidak ngangkat telepon suaminya, istrinya sakit nafas. Coba, indahnya doa. Ya, indahnya doa. Maka ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang digunakan oleh Allah, berdoa kepada Allah. Dan subhanallah, Ustadz ini juga cerita kepada saya. Beliau mengatakan, "Din, saya pernah diganggu oleh syaitan." Gangguan syaitannya bagaimana Ustadz? "Saya pernah dimimpikan cinta pertama saya di SMP." Lalu Ustadz, "Wallahi Din, hari itu seharian semalaman saya tidak bisa murojaah pengajian. Pengajian ngeblank." Dan ini langkah syaitan mengganggu manusia. Coba dimimpikan cinta pertama. Sedangkan di sini punya istri, sudah punya anak 7. Hati-hati ibu itu. Itu memang syaitan mengganggu manusia. Karena salah satu bisikan iblis yang paling dahsyat membuat suami istri berpisah. Ini perhatikan nih, yang mau-mau nikah, Mas Irsyad. Ya, hati-hati, itu salah satu godaannya. Sekarang mungkin yang ada adalah, wah, honeymoon, indah-indah. Nanti itu, rasakan pahit moon-nya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang ajib luar biasa, beliau menceritakan itu kepada istrinya. Bahwa saya mimpi mantan. Ini suami yang jujur, subhanallah. Dalam artian, saya ingin cerita di sini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, itu adalah godaan syaitan. Maka jauhi. Bagaimana batasan berbakti kepada bibi setelah orang tua meninggal? Apakah sama seperti orang tua kandung? Iya, sama kepada orang tua kandung. Ya, karena al-khal bimanzilat al-khalah bimanzilatil um. Artinya, acil itu bagaikan ibu. Acil bagaikan ibu. Maka berbaktilah, berusaha berbakti kepada ibu-ibu. Apa nasihat Ustadz untuk laki-laki yang lebih senang sholat di rumah daripada di masjid, dikarenakan masjid tempat tinggal bukan masjid sunnah? Banyak hal bid'ah yang dilakukan di masjid tersebut membuat sholat sulit khusyuk. Maka jawabannya, nasihati suami tersebut bahwa bagaimanapun sholat di sholat laki-laki tempatnya, sholat laki-laki berjamaah. Dan sholat berjamaah tempatnya di masjid. Dan hukumnya wajib. Jadi kenalkan ibu tiga beberapa hal. Pertama, kenalkan hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Yang kedua, kenalkan kedudukan dan keistimewaan sholat berjamaah. Kenalkan baik-baik, pelan-pelan. Dan jangan lupa berdoa agar suami kita semangat untuk sholat berjamaah di masjid. Adapun alasan beliau bahwasanya sholatnya itu kemudian di dalam masjid yang umum sehingga banyak bid'ah, maka yang penting kita sholat berjamaah. Adapun perbuatan mereka bid'ah, mereka berdosa, sedangkan kita tidak boleh ikut. Allahu a'lam. Bolehkah kita memberi sumbangan untuk acara yang tidak disyariatkan dalam agama? Tidak boleh. Dan apakah kita berdosa jika memberinya? Iya, berdosa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah dalam dosa dan permusuhan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam tolong-menolonglah dalam kebaikan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Saya kemarin tidak sengaja makan di tempat rumah makan non-muslim. Bagaimana hukumnya makanan tersebut sedangkan kami baru tahu kalau pemiliknya non-muslim? Kalau seandainya di Indonesia, ya, di Indonesia rumah makannya pemiliknya non-muslim dan dia adalah Nasrani ataupun Yahudi, maka asal hukumnya halal selama dia tidak menjual makanan-makanan haram seperti babi dan semisalnya. Ya, asal hukumnya halal. Wallahu a'lam. Misalkan Ustaz yang dijual burkajau, bubur kacang hijau. Itu anak saya Suraya. Dia tidak mau disebut burjo. Burjo itu apa, Bah? Bubur kacang hijau. Enggak, salah itu, Bah. Burkajau yang benar kalau begitu. Bubur kacang hijau. Ya. Kalau yang berjualan bubur kacang hijau asal hukumnya bukan berkaitan dengan sembelihan, maka tidak mengapa. Kecuali kalau sananya dia memakai minyak babi. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya seorang anak membenci orang tuanya dan mempengaruhi suaminya sehingga suami ikut membenci mertuanya. Di sisi lain dia lebih taat kepada suaminya. Ini haram hukumnya. Ya, ini termasuk durhaka kepada orang tua. Durhakanya dua kali. Durhaka dia kepada orang tua, kemudian ngajak suaminya agar juga berbuat buruk kepada orang tuanya. Dan saya katakan, perbuatan buruk orang tua kepada kita itu urusan mereka. Yang diwajibkan oleh Allah atas kita, oleh Allah adalah berbaktinya kita kepada orang tua. Apakah termasuk dalam melindungi orang yang bersalah apabila seorang pengacara mencari-carikan pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana ataupun perdata untuk membantu meringankan hukum kliennya? Iya, jika termasuk dia meringankan orang yang bersalah atau menyalahkan orang yang tidak bersalah, termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam. Ada seorang anak laki-laki setiap bulan memberikan kebutuhan untuk hidup ibunya bulanan dan keuangannya yang lain-lain. Apakah boleh seorang anak tidak memenuhi kebutuhan ibunya? Jika ibunya meminta uang kepada anaknya tersebut dengan alasan mau berobat-obat, padahal uang tersebut akan dikasihkan untuk anak yang lain, di mana anak laki-laki yang lain itu malas bekerja, tidak mau bekerja. Dan bagaimana di posisi ibu tersebut? Apakah berdosa memaksa meminta kepada anak laki-laki ibu tersebut memanfaatkan anak tersebut agar berbakti kepada dia? Jika tidak dipenuhi keinginannya, ibu tersebut akan menyumpahi anak laki-laki tersebut. Kita berbicara dulu tentang anak. Anak ini menafkahi ibunya, ada bulanan. Tetapi anak ini juga mempunyai adik. Dia nafkahi adiknya, ya. Tetapi ibunya perlu biaya. Maka ini bagaimana? Saya katakan permasalahan seperti ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dia harus benar-benar proporsional. Dia tidak boleh berbohong kepada ibunya, tetapi dia jelaskan kepada ibunya bahwa saya akan menafkahi anak adik kita. Adapun ibunya, maka saya nasihatkan kepada ibu bahwa anak kita yang menafkahi kita, itu dikasihanilah, didoakan dengan baik. ya, didoakan dengan baik. Meskipun seorang ibu berhak untuk meminta harta kepada anaknya. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang anak yang hartanya diambil bapaknya. Maka kata Rasulullah SAW, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Maka sang ibu lebih baik dia tidak terlalu menyusahkan anaknya, tetapi dia boleh meminta kepada anaknya biaya untuk kehidupannya. Ya. Dan jangan sampai sang ibu suka mengatakan anak durhaka, menyumpahi anaknya, atau yang semisalnya. Dan kalau seandainya sang anak disumpahi tidak pada tempatnya, maka sumpah tersebut insya Allah tidak berlaku. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.